Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa'ina astaqal hadith kitabullah khara al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar adhani allahu wa iyaakum linnar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya zahiran wa batinah. Khalibidullah makmujian barakallahu fikum. Dan sekali lagi na'am barakallahu fikum. Dan itu sering dan senantiasa kita ingatkan untuk diri kita pribadi agar senantiasa mengingat akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya tersebut. Karena dengan kita bersyukur, itu berarti kita sedang mempertahankan kenikmatan. Fa'in syakartum lazidannakum wa'in kafartum inna adzabi lasyadid. Termasuk hal yang patut untuk kita syukuri adalah keberadaan kita di sini sebagai seorang santri yang ya, siap menerima segala sesuatu dari ilmu, termasuk juga yang berbicara. Nawarakallahu fikum, diberi kemudahan untuk menyampaikan dan memahamkan. Ya khani bikin ahmak kemudahan barakallahu fikum. Semuanya patut untuk kita ingat sebagai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita syukuri sebagai wujud dari peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatullah rahimani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dan tetap pada hadisnya Aisyah pada pertemuan kali ini. Ya, pada pertemuan yang lalu kita mendapatkan ilmu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuasyarah, dalam berinteraksi dengan keluarganya. Kita tahu ikhwan fillah makmumah, Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah sosok panutan dalam segala hal. Ya qali bi makmumah jami'an barakallahu fikum. Nih, terkhusus terkait dengan hukum-hukum, terkait dengan barakallahu fikum hal-hal yang berkaitan dengan nam poligami. Ya qali bi makmumah jami'an barakallahu fikum. Ini saja gambaran, ini saja di tengah-tengah masyarakat sudah ngeri sekali. Kalau kita sudah ngomong sama sisa anak mau nikah lagi, waduh, nah barakallahu, reaksinya sudah luar biasa. Nggih. Itu baru ngomong roh nah barakallahu fikum. Nanti kalau sudah terjadi tambah nemen nah barakallahu fikum reaksinya. Hanya orang-orang yang ya diberi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, ya. Ya, sehingga dengan hal semacam itu bisa menerima dan bisa menjalankan namarakallahu fikum hukum-hukum berkaitan dengannya, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami adalah al-adlu fil qismah. Dan Rasul sebagai contohnya namarakallahu fikum. Ya. Ya qala bi tamakum atau fil mabit. Qala bi tamakum. Dalam rangka untuk menjaga hubungan yang harmonis di antara para istri, walaupun tidak pada waktunya, tidak pada ya jatah mabitnya, Rasul tetap barakallahu fikum berinteraksi dengan istri-istrinya. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk pertahankan, dalam rangka untuk menjaga hubungan supaya tetap harmonis. Coba kiranya kalau seandainya baru bisa ketemu hanya pada jatahnya. Kalau yang kita yang diizinkan 4 ya, orang istri berarti hari keempat baru ketemu. Ya, tiap 4 hari baru ketemu, tiap 4 hari baru ketemu. Mana barakallahu fikum. Ya khali fitnah makumullah. Mungkin kalau pasangan lama terbiasa ya barakallahu fikum. Pasangan baru 4 hari itu rasanya sebagai seperti 4 tahun. Lama assalamualaikum enggak datang-datang ya, enggak datang-datang ya gitu nawas. Nah, ini contoh yang bisa dilakukan bagi mereka yang melakukan poligami. Rasulullah SAW biasa setelah sholat asar, assalamualaikum, ya, berkeliling mengunjungi sekedar assalamualaikum menyapa, bercengkerama dengan istri-istrinya. Kali itu namakum. Itu sudah masalah secara psikologis. Itu sudah luar biasa sudah nawarakallahu. Menunjukkan akan perhatian yang luar biasa. Walaupun tidak dikasih duit. Nawarakallahu. Jangan berpikir kalau apa perkara semacam itu patokannya pada duit. Tidak. Tidak. Nih, kali itu namakum. Pada intensitas mengabuk duit, enggak di itu, enggak dinafikan manfaatnya ya, namarakallahu fikum. Ya, sekali duit ya, api melangkah ke situ ya, keter-keter juga nanti. Bagaimana saya ngasih belanja dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi itu enggak segalanya. Namarakallahu fikum. Sehingga bagi mereka yang tongpes ya, namarakallahu fikum, mau melangkah, takut ya, namarakallahu fikum. Dia enggak yakin kalau yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Istrimu sudah yang pergi pun tak namarakallahu fikum. Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anakmu juga anak, walaupun 100 masing-masing rezekinya sudah dijata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sehingga enggak jadi alasan. Namarakallahu fikum. Tapi sariel namarakallahu fikum ya, sariel sekarang. Nggih. Yeah. Ya kan ibnu hukumoh, ya kita nggak nuduh sih na'warakallahu fikum orientasi mereka ya, ya termasuk yang ditanyakan apa sih kerjaan kamu, berapa penghasilan kamu kan ini ya kan ibnu hukumoh na'warakallahu fikum. Tapi dengan konsep yang kita sebut tadi itu insya Allah nggak segala-galanya gitu na'warakallahu fikum. Walaupun mungkin antum pas-pasan ya satu bulan. Mungkin jatah untuk masing-masing cuman 500.000 misalnya. Oh itu banyak. Itu banyak nawarakallahu 500.000 ya. Nawarakallahu fikum. Ya, bagi yang qanaah. Nawarakallahu fikum. Yang enggak qanaah 5 juta aja enggak cukup ya. Nawarakallahu fikum. Yang setiap bulan dikasih 400 juta katanya pelit. Gimana? La haula wala quwata illa billah. 400 juta. Katanya pelit. Nawarakallahu fikum. Kalau itu nama kamu, sehingga kalau patokannya harta itu enggak bisa jadi ukuran, kan itu ya? Makanya nawar kalau ini dikasih, ya contoh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, interaksi yang indah, yang bagus nawar kalau itu, walaupun hanya sekedar, ya nawar kalau ngobrol santai gitu ya nawar kalau itu, ya mulatofa, mudalaba, ya minogairi masih. Ya, fakad fitnah makmum syan para kelafik. Alakul halakul fitnah makmum. Ini contoh yang indah. Ya. Pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Berkaitan dengan interaksi dalam dunia poligami. Ya, nah para kelafik. Ya, fakad fitnah makmum syan para kelafik. Maka hadis berikutnya ini nah barakallahu fikum juga akan menegaskan tentang hal itu. Bayangkan ikhwan fillah makmumah, ya, sampai pada posisi yang sangat kritis Rasul SAW yang demikian, yang satu nah barakallahu fikum di sudah nama artinya itu adalah momen di mana momen terakhir Rasul SAW ya, berada di dunia. Namar masih bertanya, aina ana ghadan. Di satu sisi kan tentang makmum, Rasul SAW masih tetap memperhatikan, ya, untuk berbuat adil pada istri-istrinya. Ya, kecuali tentang makmum. Dan semuanya tahu bagaimana istrinya. Mereka masing-masing menginginkan Rasul SAW, Alhamdulillah, ya, berada di sisinya. Ya, enggak Ummu Salamah, ya, enggak Hafsah, ya, enggak semuanya namaraklah pingin namaraklah fikum. Ya, karena indahnya akhlak mereka, mereka tahu Rasulullah SAW bertanya seperti itu. Ya, karena memang namaraklah belum biasa untuk ya namarak berbuat adil di tengah-tengah mereka. Ya, di sisi lain mereka tahu yang diinginkan Rasul itu alaihissalam itu agar dia bisa berada di sisi Aisyah. Mereka pun berikan izin pada Rasulullah SAW untuk berada di sisi Aisyah. Bahkan beliau meninggal dunia di dadanya Aisyah. Namarakallahu fikum. Bersandar. Namarak kepalanya antara namarakallahu fikum dada dan lehernya Aisyah. Kita bisa bayangkan. Ya. Aku ada fitnah makmum. Dan makanan terakhir yang beliau nikmati adalah nam air ludahnya Aisyah. Ceritanya begini lah barakallahu. Jadi ketika itu barakallahu fikum Abdurrahman bin Abu Bakar. Kisah ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh barakallahu fikum Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam nam Umdatul Ahkam. Ya. Di dalam kitab Taharah bab siwak. Ya, namaraklah bab siwak. Ya, kali fitnah makmumusian para kelak Abdurrahman masuk menemui Rasulullah SAW. Waktu itu beliau bawa siwak rob. Siwak yang basah ya, namaraklah. Ya. Mata Rasulullah SAW pun memandang tertuju pada siwak tersebut. Dan Abdurrahman tahu Rasulullah SAW menginginkan itu. Ya, maka diambil sama Aisyah. Kemudian dilembutkan dari siwak itu kan harus dilembutkan dulu ya. Namarakallahu fikum. Ya kalau dia bisa nama kemusyain barakallahu fikum. Dilembutkan namarakallahu fikum. Dan diberikan kepada Rasulullah. Saat itulah Rasulullah SAW ya, menyatakan fi rafiqil a'la dan meninggal dunia. Ya kalau dia bisa nama. Luar biasa. Ya kalau dia bisa nama kemusyain. Kalau kita melihat bagaimana kisahnya Rasulullah SAW di momen-momen terakhir. Ikhwan fillah makmum. Al-Mu'min ikhwan fillah makmum dalam bab ini, ikhwan fillah makmum jan barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wasallam sosok ya orang yang sangat memperhatikan ya keluarganya dan berbuat adil di tengah-tengah mereka. Tapi sebelum kita nah barakallahu fikum baca lebih lanjut, kita baca dulu hadis yang kemarin kita baca. Tafadhalu man hafdhul hadis kalian. Qal al-muallif rahimahullah wa an Aisyah dan diriwayatkan dari Ummina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau dan kita pun ridho kepadanya, Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana, beliau dulu, yas'alu fi maradih. Beliau bertanya dalam keadaan beliau sedang sakit parah. Allati mata fi, yaitu sakit di mana beliau dengan sakit tersebut dia beliau meninggal dunia. Wafat. Beliau bertanya, aina ana ghadan? Di mana saya besok? Artinya ya, bersama istri yang mana saya besok? Kan itu ya. Aina ana ghadan? Ya khadimi tunahmak musya'an barakulah. Pertanyaan ini khadimi tunahmak musya'an. Ini nama Rokulafi misalkan seperti yang kita sebutkan tadi. Bahasanya Rasulullah SAW itu sangat-sangat perhatikan keadilan di tengah-tengah istri. Ada momen-momen seperti itu masih bertanya. Iya. Yeah. Khalid bin Hamakum, di mana saya besok? Iya. Yeah. Khalid bin Hamakum. Nah. Pertanyaan ini Khalid bin Hamakum. Secara zahir ya. Kan. Iya. Yeah. Pertanyaannya nomor kalau jawabannya sesuai dengan wakilnya kan. Besok misalnya kiranya Isa berarti apa? Kiranya Hafsah berarti nomor kalau fikum ya jawabannya Hafsah misalnya Ummu Salamah, jawabannya Ummu Salamah kan gitu ya nomor kalau. Tapi di sisi lain ikhwan ibn rahmakumullah Rasulullah SAW ikhwan ibn rahmakumullah menginginkan dengan pertanyaan itu ya agar mereka tahu bahwasanya beliau menginginkan nomor kalau fikum. Kapanpun nama barakallahu fikum siapapun ya kirinya besok inginnya bersama dengan Aisyah fil. Ya kali itu sama kemudian barakallahu fikum dan itu diketahui nih oleh istri-istrinya. Banyak kasus yang kami terima kumah secara nampohir tidak apa menampakkan pada maksudnya tapi nama barakallahu fikum secara tersirat ada maksud. Khairul hamakum, entah dengan gestur, nawarakallahu fikum tubuhnya seperti beliau ketika marah ya, nawarakallahu fikum, enggak kemudian mak, ya itu bukan kesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, khairul hamakum jangan nawarakallahu fikum. Yeah, terus dari mana para sahabat tahu marah? Yeah, dilihat dari gestur tubuhnya. Yeah, terlihat merah matanya. Nah, barakallahu. Yeah. Ya, kalau kita mak muncul barakallahu. Yeah. Sekali memang kata Rasulullah SAW, yeah, mengekspresikan barakallahu fikum, yeah, hal itu dengan mungkin meninggikan apa suaranya. Tapi masih terarah ya, kalau kita mak muncul, dan itu diketahui sama para sahabat. Ya, kalau kita mak muncul barakallahu. Demikian pula ini nama barakallahu fikum. Pertanyaan nama barakallahu fikum. Nah, sini boleh nama barakallahu fikum istilahnya nama barakallahu fikum mengisyaratkan sesuatu atau dalam nyindir lah ya. Tapi nama dimaksudkan untuk sesuatu tertentu di sana. Ya. Ya kali betul makmu. Sudah sini, sudah makmum. Yas'alu fi mardhil lati mata fi aina ana ghadan. Yuridu yawma Aisyah. Beliau menginginkan ya besok itu harinya Aisyah. Ya, menginginkan barakallahu fikum hari besok makmum. Besok itu bisa bersama dengan Aisyah, kilirannya Aisyah. Ya. Ya hari besok makmum. Nah, di sini ada dua kemungkinan barakallahu fikum terkait kehudannya itu barakallahu fikum bisa benar-benar besok itu harinya Aisyah, bisa harinya istri yang lain. Ya kalau itu nama kemungkinan barakallahu fikum. Nah, ya kalau itu nama kemungkinan, kalau besok itu harinya Aisyah berarti gak ada itu. Ya diizini atau gak diizini barakallahu fikum besok itu ada harinya Aisyah kan gitu ya. Ya kalau kita mau kemunculan barakallahu fikum. Tapi kemungkinannya kayak yang kedua, besok itu bukan harinya Aisyah. Makanya rahimakumullah fa'adina lahu azwaju ayyakuna haitsu syaa. Maka istri-istri beliau mengizinkan beliau untuk berada di istri manapun yang beliau kendaki. Namarakallahu. Ya khali bin namakumullah. Kalau memang betul namarakallahu harinya Aisyah, berarti enggak ada namarakallahu fikum hak-hak istri yang lain yang diambil sama Rasulullah. Kalau tidak namarakallahu fikum, ini merupakan indahnya adabnya para istri Rasulullah SAW ketika membiarkan dan mengizinkan Rasulullah SAW untuk berada pada istri yang beliau kendaki. Jadi ya, luar biasa ya, dua-duanya ya, faedahnya bagus-bagus kan ini. Kalau kita sama kemunculan barakallahu fikum. Fakana fi baiti Aisyah. Maka beliau pun berada di rumahnya Aisyah. Ikhwani fillah makmumah sampai meninggal dunia, beliau pun berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini ikhwani fillah makmumah dengan bab wadih namarakallahu fikum. Sangat jelas ikhwani fillah makmumah. Wujubul adli baina azwaj namarakallahu fikum. Wajibnya berbuat adil di antara istri-istri. Sampai Rasulullah SAW dalam kondisi semacam itu masih bertanya, di mana saya besok? Karena berusaha untuk berbuat adil tadi ya, ini tentang makmum, akhirnya bertanya, namarakallahu seperti itu. Nih, kalau tentang makmum, meskipun menyimpan asa agar besok itu berada dengan di sisi Aisyah radhiyallahu anha, kan gitu ya? Ya kalau tentang makmum, jangan barakallahu fikum. Nah. Ya kalau ada sama kamu, ini namarakallahu fikum yang ya munasabah ya hadis ini dengan ya pembahasan yang sedang kita apa kita bahas. Ya kalau ada sama kamu jangan barakallahu fikum. Walaupun berbuat adil pada Rasulullah SAW berkaitan dengan hal itu enggak wajib. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, turji mantasha watu turji mantasha mi apa ya namar kalau mantasha watu wi mantasha kan ya, kamu tinggalkan dari kalangan mereka siapa yang kamu kendaki, kamu datangi dari kalangan mereka yang kamu kendaki. Artinya di sini para ulama mengatakan bahwa terkait masalah itu enggak wajib bagi Rasulullah SAW untuk adil, tapi Rasulullah SAW ya tetap mengilzamkan pada dirinya untuk melakukan namarakallahu fikum keadilan di sini. Di sini akan pertama muncul faedah berikutnya, nam indahnya adab Nabi alaihi salatu wasallam sehingga cocok untuk kita jadikan sebagai qudwah. Ya kalau kita nama kamu bila akan banyak sisi ya yang namarakallahu mengharuskan kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai kudwa. Dari sini saja namarakallahu cocok namarakallahu kan dia. Tapi banyak sisi. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada dia Rasul alaihi salatu wasalam suri tauladan yang indah bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan di negeri akhirat. Ya khadi betul apa kamu cakap barakallahu fikum. Ya, ini nama barakallahu. Jadi ya khadi betul nama kamu. Kita sebagai umatnya nama barakallahu fikum. Ya, harus ya, biak tadi bi. Ya, mensuri tauladani beliau, mencontoh beliau. Harus itu nama barakallahu fikum. Dan itu adalah jalan keselamatan. Ya kalau kita sama kamu, jalan keselamatan adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. Etikat kita, keyakinan kita, ibadah kita, muamalah kita, semuanya. Kalau bisa kata para ulama, hatta saatnya menggaruk saja, bisa sesuai dengan Rasulullah SAW lakukan. Garuk. Subhanallah. Karena mengapa? As-sunnatu safinatun najah. Sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu adalah bahtera keselamatan. yang tertinggal gharik, yang tertinggal dia akan tenggelam, binasa. Nih, yang selamat mereka yang menaiki bahtera tersebut dengan berupaya konsisten istiqomah di atas bimbingan dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam segala hal. Ikhwati fiddin rahimahullah rahmatullah. Diambil dari hadis ini, ikhwati fiddin rahimahullah rahmatullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bashar. Ikhwati fiddin rahimahullah, manusia biasa. Di sini rahmatullah tertimpa padanya apa yang menimpa manusia. Menimpa pada Rasul apa yang menimpa manusia-manusia yang lain. Seperti nasi lupa, Rasul lupa. Nawarakallahu fikum, pernah lupa. Dan lupanya Rasul alaihi salatu wasalam itu bukan aib, ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah. Tapi itu menunjukkan kesempurnaan syariat ini. Ya, coba kalau Rasul enggak pernah lupa. Ya kan? Sementara kita semuanya pelupa. Pas sholat lupa. Ya, nawarakallahu fikum. Rasul enggak pernah lupa dan enggak ada contohnya bagaimana cara untuk mengatasi ketika lupa. Repot kan, berarti enggak sempurna. Ya khalifatun hamakum mujian farakallahu fikum. Bukan aib ya khalifatun hamakum. Termasuk pula khalifatun hamakum yang beliau adalah besar. Ya. Tertimpa padanya apa yang menimpa manusia yang lain seperti kena sihir. Rasul kena sihir, nawarakallahu fikum. Iya enggak? Tertimpa sihir, Allah terkena sihir. Nabi itu ma'asam. Menyihir Rasulullah SAW sampai beliau ikhwan rahmatullah. Gak lupa apa yang barusan ia lakukan. Sampai kemudian amarakallahu fikum malaikat Jibril datang dan mengambil bukulnya di dasar sumur. Dan itu tidak menunjukkan akan amarakallahu fikum turunnya kadar beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, enggak. Justru itu menunjukkan akan sempurnanya syariat ini. Nih, dengan adanya kejadian itu, umatnya bisa melakukan atau mencontoh beliau bagaimana ketika dia mengalami hal yang seperti itu. Demikian pula tertimpa pada beliau apa yang ditimpa oleh manusia berupa kematian, menunjukkan bahwa beliau itu mati, bashar, manusia mati. Ikan ya kau dia sama kamu Rasulullah saja mati, ya apalagi kamu, apalagi kita, nama semuanya nama rokhlah fikum, ya kau dia sama kamu bukan Rasulullah SAW. Ya, mengingatkan kepada kita namaraklah untuk banyak-banyak mengingat mati. Di situ ada banyak pelajaran ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah terkait bagaimana persiapan kita ketika kita meninggal dunia dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Aksiru dzikr hati min ladzat, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nih, ikhwan fillah, dan Rasulullah SAW telah contoh dalam bab ini. Walaupun beliau sudah dikasih jaminan-jaminan yang luar biasa terkait dengan persiapan meninggal dunia luar biasa. Bukan ditawari Rasulullah SAW untuk tetap hidup. Ya. Untuk tetap hidup. Tapi mengenai rafiqil a'la. Beliau meminta, mohon kepada Allah milih. Ya. Agar bisa na'amaraqlahu fikum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau fitin rahmat orang makmum, ya. Maka berbahagialah orang yang di dalam hidupnya senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Ya kalau fitin rahmat makmum, Tapi bagi mereka yang enggak siap, kematian adalah awal kesengsaraan. Nauzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi Rasulullah adalah manusia biasa. Ya, badannya seperti manusia biasa. Jismun jasad. Tidak seperti mereka-mereka yang hulu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam itu enggak punya bayangan karena Rasulullah itu adalah cahaya itu sendiri. Ya. Ada enggak keyakinan semacam itu? Jadi kalau ketimbang, kalau jalan itu ya enggak ada bayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada. Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahaya itu sendiri. Nah, barakallahu fiik, enggak punya bayangan. Ini hulu. Kalau malam bagaikan lilin bercahaya badannya. Nah, ini hulu. Ya, khalifat nahmakmu. Memang khalifat nahmakmu dalam riwayat Rasulullah SAW itu nahmakmu fikum bercahaya. Ya, khalifat nahmakmu. Bukan berarti badannya terbuat dari cahaya. Tubuhnya terbuat dari cahaya. Ini hulu. Khalifat nahmakmu jangan barakallahu. Nah, barakallahu fikum. Ya, khalifat nahmakmu. Kemudian ikhwat rahimakumullah, hadirnya juga menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW mati. Ya, Aisyah mengatakan fi maradil ladzi mata fihi, Rasulullah SAW meninggal dunia. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Seperti surat Az-Zumar ayat 30. Allah Subhanahu wa taala ma innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam akan meninggal dunia, demikian pula mereka juga akan meninggal dunia. Juga disebutkan dalam ayat yang lain. Ya, surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna libasa min qalbi min qablikal khulda. Dan tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam kekekalan. Apa imita afhamul khalidun? Jika engkau meninggal dunia, apakah mereka akan kekal? Kalau kita mahu kemudian barakallahu fikum. Juga dalam surat Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul. Afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum. Fatih, na'am barakallahu fikum. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yang mengerikan itu Nabi Muhammad rahimakum. I'tiqad sebagian kaum muslimin. Kalau kita nama kumuh, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ikhwanif rahmah kumuh. Nah, ketika sebagian mereka ikhwanif rahmah kumuh dengan acara-acara yang diklaim sebagai bentuk kecintaan dia kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Ritual-ritual yang sungguh tidak ada satupun tuntunan yang menuntun ritual tersebut, acara tersebut. Saya itu beritiqad bahwasanya Rasulullah SAW datang kepada mereka. Mereka berdiri menyambut marhaban ya nurul aini. Marhaban seakan-akan berkaitan kalau Rasulullah datang kepada mereka. La hawla wa la quwwata illa billah. Berkaitan yang mengerikan. Amarakallahu fik. Ikhwani fiddin rahimahullah rahmakumullah. Jangan dibilang mereka enggak ada itu. Enggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya kalau betul nama kemunculan para klofikum, mereka berhujan amro klofikum. 6. Tentang orang yang mati syahid, bahwasanya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yurzakun di sisi rezeki. Ya kalau betul nama kemunculan para klofikum, lah kalau orang syahid saja yang tingkatannya itu lebih rendah daripada Rasul, itu saja hidup lah nama orang. Masa Rasulullah gak hidup? Iya. Coba kalau kamu perhatikan lagi nah barakallahu fikum, Ya, ayatnya inda rabbim yurzakun. Hidupnya di sisi Rabbmu. Dikasih faham, dikasih apa? Rezeki di situ. Nah, barakallahu fikum. Ya, sebenarnya kita tahu alamnya beda. Sekarang alam gimana? Kalau sebenarnya kamu amarakum melakukan itu di kuburan, ya mungkin amarakallahu fikum. Mati dululah kau, amarakallahu fikum. Alam di dunia. Dan itikot semacam itu. Mana itikot, mana dalil yang mendasari itikot antum itu? Mana? Adakah para sahabat melakukan semacam itu? Adakah para tabi'in melakukan semacam itu? Al-a'immatul huda melakukan semacam itu? Lah, apa itu? Ya, kalau lebih tenang kemusyian barakallahu fikum. Ya, itu juga termasuk bentuk ulu. Ya, kalau lebih tenang kemusyian barakallahu fikum. Dan masih banyak ikhwan ibn rahimakumullah. Nah, hal-halnya hulu berkaitan dengan diri Rasulullah SAW. Sampai sebagian meyakini nama barakallahu fikum ada unsur ilahiyah pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai mengaku Rasul itu punya apa, mengetahui ilmu gaib. Dan lain sebagainya ikhwan ibn rahimakumullah. Nah, sehingga mereka kadang rela ya, dari jauh datang. Hanya ya ke Madinah, hanya ingin ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keyakinan amarakallahu fikum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hak ya rububiyah au ilahiyah. Naudzubillah min dzalik. Ini keyakinan syirik, hatta ditujukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali betul makmumsyain barakallahu fikum. Dari hadis ini ikhwan ibn rahimakumullah diambil banyak faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, husnul musyamaasyar zaujatin nabiy zaujatin nabiy alaihi salatu lin nabiy alaihi salatu wasallam. Indahnya pergaulan istri-istri nabi kepada nabi alaihi salatu wasallam. Lateh nah orang kalau ya. Dari sisi mana? Dari sisi amar ketika mereka mengetahui Rasulullah SAW pingin apa? Pingin ya bersama salah satu istrinya yang beliau cintai, mereka mengizinkan. Kemudian yang kedua, anal iman aqwa minal ghairah. Keimanan itu lebih kuat dari kecemburuan. Yeah. Ya. Ya, apalagi persaingan antar madu ya na barakallahu. Ini madu asin, madu pahit, madu manis na barakallahu. Saling persaingan gitu ya na barakallahu. Ya kalau beda nama kemudian, tapi dengan keimanan na barakallahu itu semuanya ditaruh na barakallahu. Kan itu ya. Luar biasa. Lah kalau itu dasarnya ya, kita melakukan taatut musa'indah lah. Nah, bagus, enak na barakallahu. Nikmat. Ada munafasa, ada macam-macam gitu ya, nah barakallahu. Tapi dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah, nah barakallahu. Nah itu yang susah untuk diwujudkan. Kadang-kadang lebih, nah barakallahu fikum, menonjol hawanya. Wah, nanti kalau kamu sama dia, nanti aku tepuk semacam-macam lah, nah barakallahu. Padahal belum tentu terjadi. Padahal bisa sebaliknya, amarakallahu, ketika suaminya diizinkan menikah lagi, mungkin tambah sayang, tambah perhatian, kan itu ya, amarakallahu, daripada ketika ketimbang dia menjadi single istri tadi, amarakallahu. Ya. Ini namanya manusia, amarakallahu, punya sifat cepat bosan. Ya, punya sifat bosan ya, amarakallahu. Seayu-ayu ini kayak apa, amarakallahu. Ya. Itu terus sing di itu sing yang apa yang ditemui nah barakallahu ya pusat ya ya kali bitulah makmusyan barakallahu. Makanya punya solusi nah barakallahu fikum, syariat memperkenankan untuk berpoligami itu solusi namun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana hamba-hambanya. Maka itu solusi. Nih, tapi solusi yang indah ini, ya, merupakan momok yang paling dibenci sama kaum hawa. Ya, na barakallahu. Ikhwanibin sama kemudian barakallahu. Yang berikutnya, anna nabiyya alaihi salatu wassalam basyarun tajri ali ahkamul basyariyah. Maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang berlangsung pada diri beliau hukum-hukum manusia. Ya. Yang manusia itu dari kecil ya, kecil lahir, ya. Kemudian besar, besar, besar, besar, menua. Ya. Sampai pada tingkat yang sempurna perkasa jadi namarakallahu fi dewasa ya perkasa. Puncak namarakallahu segala-galanya gantengnya yang puncak namarakallahu fi tenaganya puncak namarakallahu kemampuannya juga puncak tapi setelah itu namarakallahu fi ya. Menurun, menurun, menurun, menurun, menurun. Ya. Yeah. Dari rambutnya sudah mulai putih, kulitnya sudah mulai berkerut, namarakallahu fi tenaganya sudah mulai berkurang, kan gitu ya. Ya. Yeah. Dan pada akhirnya mati. Itu ahkam basyariyah. Enggak ada yang apa? Yang kekal kullu man 'alaiha fan. Semua yang di muka bumi mati, binasa termasuk kita semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa pasti merasakan kematian. Ya qari fi din rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fiik. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mayyitun fa innahum mayyitun. Sungguh engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam akan meninggal dunia, demikian pula mereka pun akan meninggal dunia. Ya qali bi din rahmah rabbukum. Fa huwa yamrudu wa yaju'u wa ya wa yabridu wa yabrudu namarakallahu fikum. Ikhalib dhamakumah wayansa. Beliau sakit. Juga lapar. Ya. Nah, warakulahikum. Kedinginan, kepanasan. Sama seperti manusia yang lain. Ikhalib. Hanya saja beliau diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ar-risalah. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Ikhalib dhamakumah rahmakumah jami'an. Wa barakallahu fikum. Dari hadis ini pula terdapat faedah ar-raddu ala man qala innar rasul alaihi salatu wasalam nurun. Di sini adalah di sini dalam hadis ini terdapat bantahan bahwasanya rasul itu cahaya. Wa annahu la dhilla lahu. Nih, bantah pula keyakinan bahwasanya rasul sallallahu alaihi wasalam enggak punya bayangan. Ya, enggak punya bayangan karena cahaya kan. Ya. Bayangannya justru yang menimpa namarak benda-benda di sekitarnya. Nah, baru ada bayangannya. Lalu beliau cahaya. Nah, itu keyakinan mereka. Ini keliru. Ya kali itu memang kemudian para kelab. Nah. Ya kali itu rahmat kemudian para kelab. Dari hadis ini juga terdapat faedah annar rasul alaihi salatu wasallam mata. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Nah, dan itu secara aklamasi semuanya para sahabat mengakui hal itu. Di awal memang ada antara para sahabat yang enggak terima. Siapa yang mengatakan Rasul mati? Nah, tak pukulnya itu Umar bin Khattab kan itu. Kayak itu ya. Sampai kemudian barakallahu fikum dibacakan ayat wa ma muhammadun illa rasulun qad ukhat min qabli rusul afa imata. Nih baru sadar, oh seakan-akan ayat itu enggak pernah dia baca. Namarakallahu Umar bin Khattab enggak terima namarakallahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Setelah itu semuanya secara aklamasi mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kan itu ya, kecuali orang-orang yang ganjil yang menyatakan Rasul itu enggak mati. Nah, barakallahu fiik. Ya qarib tahamukum itu menyisik kenyataan. Nyatanya mati. Kan itu ya. Ya qarib tahamukum jami'an wa barakallahu fiik. Kemudian hadis ini la barakallahu diambil faedah pula kamal adrin Nabi alaihi salatu wasalam. Kesempurnaan keadilan Nabi alaihi salatu wasalam tersudah apa? Artinya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat adil dalam segala macam. Semuanya nampak sampai dulu Huwaisirah. Ya, entah An-Nazi, entah Al-Yamani, ya, dulu Huwaisirah kan ada dua ya. Ada Al-Yamani, ada An-Nazi bin Amr al-Qawafi. Ada yang mengatakan bahwa dulu Huwaisirah itu satu orangnya. Ya. Yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam setelah perang Hunain. Adil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Ya. Buat adillah kamu Muhammad, kamu gak adil Allah. Yang kamu diri bantah sama Rasulullah SAW. Kalau saya gak ada, siapa yang bisa berbuat adil? Artinya kan rahmatmu berbuat adil dalam segala hal, sampai dalam pemberian ya, pembagian beliau terkait dengan harta wanima. Ya kalau itu rahmatmu, perang Hunain itu wanimanya banyak sekali mas. Banyak sekali. Walaupun di awal terjadi perangan Amr kaum sempat kaum muslim kucar kacir Amr kaum, tapi akhirnya kaum muslimlah yang jadi pemenangnya. Banyak ghanimah yang didapatkan Amr kaum karena memang khalifah nama kumah musuh sengaja membuat taktik Amr kaum membawa para wanita dan harta-hartanya supaya pas yang berperang enggak lari. Yeah, tapi kalah juga Amr kaum mereka kan akhirnya banyak nama rokalafiku harta wanima yang diambil yang didapat oleh kaum muslim itu dikasihkan sama ya, person-person tertentu yang dituju oleh Rasulullah SAW agar nanti person-person ini akan bermanfaat bagi kaum muslim dan betul nama rokalafik. Nah itu Sidul Khuwaisirah, cikal bakal nenek moyangnya Khawarij yang datang kepada Rasulullah SAW. Nih yeah. Jadi akan ditambahkan keadilannya Rasulullah SAW mencakup semua, termasuk keadilan beliau dalam bab kismah bainal ajwaj. Ya, ya kalau ditambahkan kemudian barakallahu fiikum. Faedah berikutnya, 6 al amalu bil qara'in. Nah ini nah barakallahu fiikum yang saya maksudnya tadi. Sempat sulit saya ungkapkan barakallahu fikum. Ya, al-amal bil qarin, beramal dengan qarinah-qarinah. Rasul kan cuma mengatakan aina ana ghadan gitu ya. Nah, barakallahu. Aina ana ghadan. Ya qarin itu makmum. Tapi mereka tahu dengan qarinah-qarinah itu ya, nah barakallahu. Rasul menginginkan dengan pertanyaan itu ingin bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka dilakukan itu al-amal bil qarin. Ya, kalau dia sama kamu, ya. Dan korne-korne itu kadang-kadang amarakallahu fikum tergantung pada kecerdasan orang yang melihatnya. Enggak tahu cerdas juga, enggak ngerti juga itu korinanya gitu, amarakallahu fikum. Sehingga enggak bisa mengeksekusi yang tepat, amarakallahu fikum dengan korne-korne yang ada. Ya, kalau dia sama kamu. Dan ini korne itu banyak. Ya, contohnya dalam syariat. Al-amal bil-qara'in. Nih, kalau kita nak kumoh, antum bisa baca di faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Utsaimin. Na'warakallahu fikum. Dalam hadis itu disebutkan contoh-contohnya. Na'warakallahu fikum. Bisa antum baca sendiri. Na'warakallahu. Kalau kita nak kumoh, jangan barakallahu fikum. Selanjutnya, nah. Ini sudah yang ke ini husnu muasalat zaujati nabi lahu namur sudah disebutkan amarakallahu di faedah yang pertama. Kemudian berikutnya ma hasala minal manqabatil azimati li Aisyah. Ya, terdapat sesuatu yang menunjukkan akan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha haitsu ikhtara Nabi alaihi salatu wasalam ay yakuna maraduhu fi baitiha, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan memilih beliau ya agar di saat beliau mengalami sakit tersebut berada di sisi Aisyah dan di rumahnya Aisyah. البخاري في تمام أمه. وزيادة على ذلك فإنه مات في حجرها. Dan yang menambah hal ini na'amur, artinya na'amur menambah kuat argumen ini na'amur kelafikum, bahwasanya Rasulullah SAW mati di pangkuan Aisyah. Di pangkuan Aisyah, baina hakinatiha. Hakin itu antara dua, ya, na'amur kelafikum, kantong mamai, ya, na'amur kelafikum, di antara lehernya. Ya khalifatnya makmum. Hakinatiha wa daqanatiha wa mata fi yaumiha wa fi baitiha. Belum meninggal dunia pada hari jatahnya Aisyah dan di rumahnya beliau. Wa akhiru ma ta'ima minat dunya riyaquha. Dan akhir makanan yang beliau makan di dunia adalah afan namarakulafikum air liurnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu ceritanya yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kullu hadza min manakib, ya ini semuanya termasuk keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, wa ya min abghadin nasi indar rawafid, dalam keadaan beliau inilah manusia yang paling dimurkai oleh orang-orang Rafidhah. Ya, kami berdoa kemudian kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Karena Nabi alaihi salatu wasalam yuhibbuha aktsar min ghairiha min nisa'iha. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasalam mencintai Aisyah lebih daripada istri-istri beliau yang lain. Ya qadibi tanahmak mujan barakallahu fikum. Terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yajuzu lirrasul bizawjat al-muta'addidah ayyal mahal zawjihi. Ikhtiari ihdahunna, boleh bagi seorang suami ya namarakallahu fikum memberikan isyarat-isyarat nama kepada istri-istrinya ya untuk memilih salah satu istrinya namarakallahu. Kalau kita makmum, kalau misalnya diizinkan ya enggak apa-apa namarakallahu, kalau enggak ya sudah ya berarti ya harus sesuai dengan jatahnya kan gitu ya. Kalau kita makmum seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya belum mengucap aina ana ghadan, itu ada apa? Talmih namarakallahu fikum, isyarat kepada apa? Kepada istri-istrinya bahwasanya beliau ingin sama Aisyah. Hadi bin Hamak mujan barakallahu. Nah, atil fi at-dalil, dalilnya adalah fi'lu Nabi alaihi wasallam, fa inna ja'ala yaqul aina ana ghadan hatta adina lah. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya, naqti badal qadar al-afu atas segala kesalahan-kesalahan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhu ta'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.